mi bale batuti monzele Bami tali tali na tala tala Batongi nesengo Eke ibango zela boluki Baluli moko na bango Mosusu wateli miso Bilenge mi bali onzela mateya Basili sike la sielongo Tala bako mi bavoka Eke ibango zela boluki Bangaje moko na bango Mosusu watongi jalousi Awana mabele bansoto keseni Ata koutou ba vre jimbo Jamais bako zala na même destin Soki mosusu azali enjeke Mosusu ako zala ta voka Bako asali na ye bilanga Mosusu ako lula ka demarche Mosusu ako lula ka rega Nana lula nanga misati Mosusu ako seduir na kolata Mosusu ako seduir na gentillesse Nana l'invisible Botsama moko lomoko te kasi poni ni bozu ina biso e kokana Oma bese yo Moninga na ngai bozu ezali kono moto nyoso Oko sanga mpe lokola ezali pona moto nyoso Kolula te kopepisa bomo ina yo te mpolelo ozangi Ekeseni na mokili ase Na mokili ase Jalousi ezana tina te Ezana tina te Suwema ezana tina te Ezana tina te Kukundana ezana tina te Ezana tina te Tika ngape na vivre mwa moke Na vivre mwa moke Ekeseni na mokili ase Na mokili ase Jalousi ezana tina te Ezana tina te Suwema ezana tina te Ezana tina te Kukundana ezana tina te Ezana tina te Tika ngape na vivre mwa moke Na vivre mwa moke Ika ngai pena vibre mo